Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Bapa yang maha baik. Engkau Allah yang senantiasa menuntun kami. Engkau adalah Allah yang beri kami kekuatan. Engkau adalah Allah kekuatan bagi kami. Engkau adalah andalan kami, Tuhan. Kami mengucap syukur kalau malam hari ini Engkau masih mengizinkan kami berada di tempat ini. Biarlah kami bisa memuji Engkau. Inilah satu kerinduan kami, ya Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan, kami rindu Engkau jamah kami satu persatu. Biarlah sebentar segala pujian syukur kami sungguh-sungguh bisa keluar dari lubuk hati kami, sehingga kami bisa memuji Engkau dengan penuh sukacita. Tuhan, Engkau adalah satu-satunya kekuatan bagi kami. Kami juga mempersembahkan teman-teman kami masih dalam perjalanan, Tuhan. Biarlah Engkau sendiri tibahkan mereka dengan selamat, sehingga bisa berkumpul dengan kami di sini. Tuhan, kami juga serahkan semua acara dari awal, pertengahan hingga akhir, semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang mengacara malam hari ini, sehingga semuanya bisa jalan dengan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami ajarkan, panjatkan hanya di dalam satu nama, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari saat ini kami mau mengungkapkan syukur kami dengan satu pujian. Kami mau katakan, ku bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Bersyukur padamu, kau Tuhan. kami mau syukur kepada-Mu. Dari yang telah Kau sukai kami. Kami naikkan pujian syukur hanya kemuliaan nama-Mu Tuhan. Semuanya Kau sediakan dalam hidupku. Tiada yang dapat aku mengukurnya. Tiada yang dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Mari ungkapkan syukur kami kepada Tuhan sebab Dia yang layak terimanya. Ku bersyukur padamu kasih-Mu lebih dari hidup. Dalam hidupku Tuhan, sungguh Engkau luar biasa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Kasih-Mu lebih daripada hidup Tuhan. Kasih-Mu setinggi langit. Kasih-Mu sedalam lautan. Tiada dapat aku berhitungnya Tuhan. Sebab kebesaran-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, lebih dari yang telah kupinta. Semuanya Engkau sediakan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah semua pujian syukur ini kami bisa panjatkan ke nama-Mu yang kudus. Tuhan, kami sungguh bisa merasakan kehadiran-Mu saat ini Tuhan. Biarlah saat ini Engkau sendiri satukan hati kami dengan roh-Mu Tuhan. Biarlah roh kami disatukan oleh roh-Mu. Agar roh tercurah dari surga, kami bisa merasakan yang hadir di tempat ini semua bisa merasakan roh tercurah dari surga. Mari kita tetap berdiri, kita mau angkat pujian, kita mau katakan roh tercurah dari surga. Mengaku bahwa Yesus semua bangsa-bangsa akan mengatakan. Kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Kita sorak bagi Tuhan. Kita tetap diri. Kalau semua bangsa-bangsa mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita patuh percaya bahwa Tuhanlah kekuatan kita. Mari kita saat ini bermazmur bagi Dia. Amin. Dengan semangat tepuk tangan, ayo angkat tangannya di atas. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota. Mau selalu bersyukur seperti kamu padaku, takkan pernah berubah hatiku percaya. Walau bumi menonjol, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kita telah bersorak-sorai untuk memuji nama Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan beberapa teman untuk buat kesaksian, sharingkan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Siapa yang tergerak hatinya? Silakan Daniel. Shalom. One, two, three. Kebetulan ada Pak Hendrik di sini. Saya ikut seminar pria sejati Pak Hendrik dibawakan di Jayapura dan salah satu pembicara favorit saya Pak Hendrik. Di kuesioner saya tulis A semua, yang lain pembicara lain B. Sedikit bocoran. Saya mau bersaksi soal Matius 6 ayat 33 yang belasan kali yang carilah kerajaan Allah bla bla bla semua. Yang belasan kali, bahkan puluhan kali kita sering buat, terutama diri saya sering baca tapi tidak selalu ada khawatir. Dan saya mengalaminya ketika saya cari kerajaan Allah dahulu, semuanya ditambahkan. Jadi saya tambah, siapa bilang di Papua itu mahal? Memang secara rata-rata mahal. Di sini misalnya nasi 10.000, di sana kan bebek goreng atau gimana 18.000, 25.000 nasi goreng. Tapi ketika saya melayani Tuhan, Tuhan tunjukkan makanan-makanan yang murah. Saya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Di sana saya merasakan di tempat yang baru itu belum, pada saat saya pindah ada di dekat kantor itu penjual nasi kuning dan lain-lain yang murah juga. Dan pada saat saya pindah dari tempat itu, dia juga pindah. Jadi seolah-olah itu Tuhan utus. Benar loh. Berapa tahun yang lalu juga ketika saya ada di sini di Makassar, ada saksi di sini, Angga Mimi. Ketika saya menemani orang tua saya, mungkin ada yang pernah mami saya yang digips tangannya karena jatuh kan, kita sama-sama tengok. Ketika saya melayani Tuhan di tempat lain, mami saya tidak ada apa-apa, bahkan pindah rumah dari satu rumah ke tempat lain, anak laki-lakinya tidak menemani. Padahal kalau saya ada di sungguh Minasa, pasti saya secara logika pikirnya lebih enteng karena pindah rumah. Bayangkan seorang ibu yang umurnya kelahiran 45, umur 65-an, ketika sudah jongkok agak sulit berdiri kembali, tapi Tuhan pelihara semua. Bahkan tidak ada terjadi apapun selama satu tahun. Ketika saya ada di Makassar dan saya mengandalkan kekuatanku sendiri, ada terjadi. Tapi ketika saya di tempat jauh dan melayani Tuhan, puji Tuhan semuanya. Kemudian di sana dapat lantai tiga yang tidak ada atap, yang bisa pujian penyembahan sepuas-puasnya. Kalau mau teriak bisa. Kemudian puji Tuhan, Tuhan buka-buka terus tempat-tempat untuk pelayanan ke depan. Nanti mungkin ada di Merauke, di Sorong, apa kami akan buat dan undang pembicara dari Surabaya juga untuk kem-kem pria sejati di PD-PD-nya semua. Jadi all Papua, puji Tuhan. Terima kasih. Masih ada? Santo. Ya, shalom. Ini ditodong namanya. Ya, puji Tuhan, saya mau membagi kesaksian bahwa pada intinya jangan berhenti melayani Tuhan. Gini, saya mungkin tinggalkan pelayanan, tinggalkan komunitas sekitar 6-8 bulan yang lalu. Dan saya fokus di pekerjaan dan tidak berhenti berangkat sana sini, dan akhirnya doa terbengkalai, fokus ke pekerjaan, Tuhan dinomorduakan. Tetapi saya bersyukur, saya sangat bersyukur Tuhan boleh menegur saya. Jadi sekitar di awal Maret tiba-tiba saya sakit, tiba-tiba dada saya sesak, tidak bisa bernafas, dan langsung dibawa lari ke dokter jantung waktu itu, dan dicap saya kena angina gitu, dan angina jadi nyeri di bagian jantung gitu. Dan setiap saya ke dokter lain, vonis sakitnya lain, dan akhirnya saya bingung, saya sakit apa sebenarnya. Akhirnya saya sampai ke dokter psikiatri. Saya sampai ke dokter jiwa loh. Kenapa? Karena saya bingung, saya sakit apa. Tetapi dalam saya kembali berdoa sama Tuhan, dan Tuhan memperlihatkan satu bahwa sebenarnya kamu tidak sakit, cuma rohanimu yang sakit. Dan saat itu saya sungguh-sungguh menangis di hadapan Tuhan dan bilang, Tuhan, saya mohon ampun. Saya mau kembali untuk berkomunitas, kembali melayanimu, dan kembali seperti dulu. Dan puji Tuhan. Puji Tuhan, saya tidak minum obat apa-apa dan saya sudah sembuh. Saya yakin ini karena kebaikan Tuhan. Makanya saya bilang sama teman-teman, jangan pernah berhenti melayani Tuhan. Amin. Mungkin masih banyak yang mau kesaksian ya, tapi berhubung waktu sudah tidak mengizinkan, maka kita akhiri kesaksiannya di lain hari saja ya. Inilah kesaksian-kesaksian yang beri contoh bagi kita. Berkarya bisa jalan, doa jangan lupa. Karya dan doa harus seimbang. Mari saatnya kita mempersiapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau menyembah Tuhan sebab Dia yang layak untuk dipuji, untuk disembah. Sembah kau, ku Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, kami bersyukur buat hadirat-Mu yang boleh hadir di tempat ini. Engkau sungguh Allah yang ajaib. Bapa, kami juga bersyukur kalau kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Kami percaya bahwa di dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan, Tuhan. Malam hari ini, Tuhan, kami mau belajar bersama-sama untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Biar Engkau berkati setiap kami yang ada di tempat ini. Kami percaya bahwa hanya dengan kuasa Roh Kudus, kami boleh mengerti apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang boleh menjama pekerjaan-Mu yang kudus ini, sehingga segala perkataan, pikiran, dan apapun yang keluar dari mulut hamba, itu semua berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi, shalom. Apa kabar? Luar biasa ya. Baik, ketika dilakukan penyembahan, saya merasa hadirat Tuhan sungguh hadir, dan saya percaya Tuhan punya rencana malam ini, ya. Sebelum kita mulai, saya perkenalkan, nama saya Hendrik. Saya dari Surabaya, tapi saya lahir di Makassar. Saya tinggalkan Makassar pada saat berumur 17 tahun, lulus dari SMA Katolik Cendrawasih. Saya berangkat ke Surabaya tahun 86 sampai saat ini. Istri cuma satu, enggak tambah lagi. Anak tiga, yang satu semester 6 di Petra, yang kedua di UC, dan yang ketiga di SMP Santa Maria. Begitu ya, sekedar perkenalan. Baik, ketika beberapa tahun yang lalu, ya, ada satu peristiwa di rumah saya, ya, ketika anak saya entah mengalami masalah apa, dia begitu marah, dia masuk ke kamar, kemudian dia banting pintu. Saya sebagai ayah pada saat itu, kira-kira 7-8 tahun yang lalu, saya begitu marah. Saya bilang, kenapa ada anak yang begitu kurang ajar? Ya. Kemudian saya masuk ke kamar dan saya marah. Kenapa kamu marah pakai cara begitu? Kenapa pintu harus dibanting? Kemudian anak saya diam. Saya desak dia lagi. Kenapa kamu lakukan cara-cara yang seperti itu? Dia bilang, saya lihat papa juga melakukan itu ketika papa marah sama mama. Artinya apa? Di dalam kehidupan ini, kadangkala apa yang kita buat, teladan yang kita buat, kadangkala bisa ditiru oleh anak-anak kita. Kadangkala apa yang kita buat, mungkin buat anak muda, ya, bisa ditiru oleh adik-adik kita. Kadangkala kita jadi kakak begitu egois, kita katakan, kamu enggak bisa begini. Tapi ternyata kakaknya sendiri seperti begitu. Malam hari ini, saya mengambil satu tema khotbah adalah menjadi teladan. Ini sangat penting, ya. Di dalam kisah yang akan kita baca, bukan kisah yang mungkin saudara, adikku sekalian, mungkin gak asing kisah ini. Kita mau baca kisah itu, waktunya sudah cukup malam ya. Kita buka di dalam Matius 8. Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13. Yang bawa kitab suci boleh buka Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13. Sudah dapat? Yang dapat katakan amin biar saya tahu. Oke. Saya minta untuk ayat yang ganjil saya yang baca, kemudian ayat yang genap saudaraku sekalian boleh membantu saya untuk bersama-sama kita membaca, sehingga setiap kita boleh diberkati oleh firman Tuhan. Kita baca bersama-sama, saya baca ayat yang ganjil. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikian Injil Tuhan. Saya percaya kisah ini bukan kisah yang baru apalagi orang yang punya kegemaran membaca kitab suci. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa firman ini adalah firman yang hidup. Kadangkala kita baca firman ini, kemudian kita ulang minggu kemudian, Tuhan kadangkala memberi pesan yang lain. Hari ini kita melihat ada satu teladan yang sangat luar biasa. Mungkin saya lanjutkan kesaksian saya sedikit. Jadi satu hari anak saya juga begitu. Saya lihat dia di depan rumah, dia main basket dengan teman-temannya. Kemudian saya melihat di dalam percakapan itu, dia berbicara kotor terus, sedikit-sedikit berbicara kotor. Kemudian saya tegur, yang kecil ini. Saya bilang, kamu kenapa sih bicara kotor seperti itu? Dia bilang, apa? Papa juga begitu. Papa kalau temannya duduk-duduk, papa juga bicara kotor. Apa artinya? Ini penting. Kalau kita mau orang lain berubah, jangan tuntut orang lain berubah. Kita yang harus berubah dulu. Kalau kita jadi seorang ayah, kita berubah dulu. Kalau kita jadi figur di dalam keluarga menjadi seorang anak, kita berubah dulu. Tapi berapa banyak anak-anak dia tuntut orang tuanya yang berubah. Dia bilang, orang tuaku enggak mengerti aku. Banyak hal yang seperti itu. Di dalam kisah ini ada satu peristiwa yang sangat menarik. Saya melihat bahwa di dalam peristiwa kitab suci hanya dua yang Yesus sungguh-sungguh bangga kepada orang yang punya iman yang seperti ini. Yang pertama perwira ini, yang kedua adalah perempuan Kanaan. Kita melihat pelajaran apa yang kita bisa ambil dari pembacaan kitab suci hari ini. Mengapa? Timbul satu pertanyaan, mengapa Yesus begitu memuji? Dia katakan tidak ada satu orang pun di antara bangsa Israel yang punya iman seperti ini. Wah, saya baca, saya bilang luar biasa. Ketika saya baca, saya tidak mendapatkan pemahaman. Ketika saya gali konteks Alkitabnya, sebenarnya Yesus berkata, ada orang Romawi, ya, engkau mengatakan orang Romawi itu orang kafir yang tidak mengenal Allah, tetapi perbuatannya adalah perbuatan yang mengenal Allah. Makanya Yesus katakan, aku tidak pernah melihat ada satupun dari bangsaku yang seperti ini. Ada tiga hal, ada tiga teladan yang diperlihatkan, dan ini patut kita contoh di dalam kehidupan kita sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pemimpin, ya, pemimpin sebagai korsel atau sebagai apapun, ini patut kita contoh. Kenapa? Karena Yesus memberi pujian, bukan manusia. Tuhan memberi pujian, berarti ada hal yang penting di dalam kitab suci ini. Hal yang pertama yang patut kita perhatikan, teladan apa yang ada di dalam hidup perwira ini. Saya singkat menjadi 3K, ada 3 poin yang saya mau bagikan. Poin yang pertama adalah perwira ini punya kasih. Ya. Kita mau buktikan, di mana buktinya perwira ini punya kasih, coba kita baca di ayat yang pertama. Ayat yang ke-6, kita baca di ayat yang ke-6. Dikatakan di ayat yang ke-6, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Sangat tidak masuk akal seorang tuan, seorang perwira, dia bisa tahu penyakit hambanya dengan detail, dia tahu lumpuh, dia tahu sangat menderita, kalau seorang pimpinan tidak pernah masuk ke kamar hambanya dan bertanya, apa yang engkau alami? Dia mempunyai kasih empati. Tidak mungkin kita tahu detail penyakit orang kalau enggak pernah bisa ketemu. Tapi dia praktekkan. Kelihatannya biasa-biasa saja. Tapi coba kita lihat siapa perwira itu. Perwira itu di dalam bahasa aslinya disebut centurion. Centurion itu adalah kepala pasukan 100. Dia adalah perwira yang punya anak buah, punya prajurit 100. Ya. Kita melihat dia punya apapun di dalam hidupnya. Ya. Tetapi dia perlakukan hambanya dengan begitu baik. Bagaimana konteks hamba pada saat itu? Pada saat itu hamba enggak ada harganya, enggak seperti kita. Kalau kerja di perusahaan kita dijamin ada upah minimum regional, ada yang namanya jam sostek bagi perusahaan yang besar kita dijamin. Bahkan ada hak asasi manusia. Tapi bagaimana budak pada saat itu? Budak enggak punya harga. Ya. Dia seperti barang. Bahkan enggak sedikit saya baca buku bagaimana konteks budak pada saat zaman Romawi, zamannya Yesus. Kalau dia udah sakit dibuang. dibuang, dibiarin mati. Tetapi kita lihat kenapa Yesus puji dia. Yesus melihat sebenarnya budak itu tidak punya harga. Tetapi ada orang perwira, orang yang katanya tidak mengenal Tuhan. Orang Yahudi kalau lihat orang Romawi dipanggil anjing. Seperti itu. Sampai hari ini orang Yahudi kalau lihat kita, dia selalu memandang kita dan berkata, ini calon-calon bahan bakar neraka. Mereka menganggap superior. Tapi Tuhan Yesus sedang berkata kepada mereka, bukan itu. Engkau memang bangsa pilihan. Mungkin hari ini Yesus juga berkata kepada kita, engkau adalah bangsa pilihan, imamat yang rajani. Mungkin Tuhan Yesus tanya, apakah ada orang yang tidak mengenal aku dan berbuat lebih baik daripada engkau berbuat? Ini yang menjadi pertanyaan buat kita. Sangat sederhana, saya ketika belajar firman ini banyak mengubahkan saya. Saya dulu kalau sama pembantu mau jam 9, jam 10 enggak peduli. Panggil Bi, bikin Indomie. Enggak peduli. Saya pikir dia hamba, saya bayar, saya berhak. Tapi ketika saya baca ini, bagaimana kita harus punya kasih. Di hadapan Tuhan, perbedaan status, golongan, warna kulit tidak berlaku. Tuhan mau, apakah di dalam hidup ini, jangan jauh-jauh, kita kalau mau praktek, jangan jauh-jauh, praktek yang paling dekat. Mungkin pembantu kita, apakah ketika kita pulang malam, kita tidak seenaknya bel-bel orang sudah tidur jam 12 disuruh bangun. Saya sekarang tidak berani lakukan itu. Saya kalau sudah jam 8, anak-anak saya masih teriak, Bi atau Mbak Se, saya bilang, ko, ingat, mereka juga capek. Kamu belum bangun, mereka udah bangun. Kamu sudah tidur, mereka kadangkala belum tidur. Kita kasih mereka, hargai mereka. Yesus ajarkan kita, kita bagikan kasih itu. Banyak orang membuat kasih yang luar biasa. Ya. Di dalam hidupnya dia mengasihi orang lain. Tetapi di dalam rumahnya dia tidak mengasihi. Ini kasih yang munafik, Yesus paling gak suka. Yesus mau, kita mau mengasihi dari bagian yang terdekat. Kita melihat, ada sesuatu yang tidak berharga. Saya baca buku konteks budak pada saat itu. Bahkan kalau musim dingin, budak itu dibelah perutnya, kasihan loh. Terus kaki tuannya dimasukkan ke dalam perut cuma untuk hangatin kakinya. Bayangin, budak sampai serendah itu. Tapi perwira ini dikatakan, dia punya kasih yang sangat luar biasa. Kita melihat, saya banyak belajar diubahkan ini. Saya dulu pikir terlalu jauh, berbuat baik terlalu jauh. Hari-hari ini saya pikir yang dekat-dekat. Kadang kita sumbang sana, sumbang sini bukan salah, betul. Tapi kita sumbang sana, sumbang sini, apakah kita ingat pegawai kita? Ya, saya dulu enggak, oh kasih sana, kasih sini, saya lupa pegawai saya. Tuhan sadarkan, di dalam satu doa saya ada impresi yang kuat. Tuhan bilang, kamu munafik. Kamu memberi begitu banyak kepada orang lain, tapi yang berjuang di bawahmu. Kamu bisa ada karena kamu punya anak buah. Kamu harus perhatikan dia, itulah kasih. Saya belajar. Walaupun tidak semua sisi dalam kehidupan bisnis saya belajar. Yang lama-lama saya bilang, sudah. Saya belum pantas kok perusahaan saya ada jam sostek. Saya bilang, sudah, tidak apa-apalah. Memang kelihatan berat, tapi percaya ketika kita perhatikan. Mungkin tidak jam sostek, kita perhatikan apalah. Percaya ketika kita berikan perhatian kepada orang, kita mengasihi dia, percayalah bahwa Allah tidak pernah berutang. Kenapa kita harus melakukan kasih itu kepada orang yang lemah? Ingat pengadilan terakhir, Yesus bilang apa? Yesus memberikan gambaran. Satu ketika kita dipanggil, dikumpulkan bersama-sama, ada dua golongan yang dikumpulkan oleh Tuhan. Pertama domba dan kambing. Kambing ada di sebelah kiri, domba di sebelah kanan. Kemudian Raja berkata kepada domba, golongan domba. Raja berkata, hai engkau yang berbuat baik selama hidupmu. Ya, dilanjutkan, ketika aku lapar, engkau memberi aku minum. Ketika aku haus, Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Ketika aku sakit, engkau mengunjungi aku. Kemudian yang sebelah kanan bingung. Dia bilang, Tuhan, kapan engkau sakit dan aku datang mengunjungi engkau? Kapan engkau haus, kemudian aku datang mengunjungi engkau? Dia merasa tidak pernah melakukan buat Tuhan. Dan Tuhan jawab dengan tegas di dalam Matius kisahnya ini. Tuhan bilang, jika engkau melakukan hal ini kepada salah satu orang yang lemah ini, engkau melakukannya buat aku. Artinya apa? Kasih kepada sesama adalah kasih kepada Tuhan. Makanya hukum yang terutama mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Kemudian dilanjutkan, hukum yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Perintah ini dikembangkan oleh Yesus ketika Yesus mau pergi. Ketika Yesus tahu bahwa saatnya di dunia akan berakhir. Di dalam Yohanes 13 ayat 34 dia mengatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu supaya engkau saling mengasihi seperti aku mengasihi engkau. Luar biasa Yesus bilang. Kemudian kita berpikir, kadangkala baca ngeri ya, seperti Yesus mengasihi kita. Apakah kita mengasihi sesama harus naik di kayu salib? Tidak. Yesus sedang menekankan bahwa kasih itu harus ada pengorbanan. Kasih Kristen tanpa pengorbanan itu bukan kasih. Makanya Yakobus tulis, Petrus tulis, kalau seseorang yang sakit, kemudian kita cuma lihat kasihan orang itu lapar, kasihan orang itu haus, kemudian kita tidak memberikan apa-apa, itu bukan kasih. Yakobus mengatakan, kau bilang kau punya iman kepada Yesus, tapi kalau kau tidak punya kasih, itu sia-sia. Bahkan dijelaskan, kita mau bicara soal konteks kasih. Dikatakan di sana 1 Korintus 13, biar kamu bisa bahasa roh, kamu punya pengetahuan, kamu bisa bernubuat. Bahkan yang sangat luar biasa dikatakan, walaupun kamu punya iman untuk bisa memudahkan gunung, kalau kau tidak punya kasih, percuma. Kita hidup hal yang paling pertama, 1 Korintus 13 ayat 13. Ada tiga yang tinggal di dalam kekekalan. Yang pertama, iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi Rasul Paulus, Santo Paulus menuliskan, yang paling besar diantaranya adalah kasih. Kenapa? Karena kasih adalah dasar kehidupan Kristiani, tidak ada lain. Yesus datang ke dunia karena apa? Karena mengasihi kita, dasarnya itu. Kehidupan orang Kristen harus punya dasar Kristus, dasarnya harus kasih. Amin. Kita melihat sangat luar biasa. Saya melihat perwira ini, waduh, perwira yang low profile. Punya uang, punya harta, punya jabatan, mau lihat sama kacung kayak gitu. Kalau kacung sekarang masih baik, ini kacung konteks dulu, kalau saya bayangkan, aduh, betapa baiknya hati seorang perwira. Makanya Yesus bilang, luar biasa kamu. Kita mau jangan dipuji manusia, kalau Allah memuji kita, apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini, Tuhan buat berhasil. Amin. Kemudian konteks yang kedua, teladan apa yang perlu kita lihat? Yang kedua adalah kerendahan hati. Dia punya kerendahan hati yang sangat luar biasa. Kita mau lihat ayatnya. Kita lihat di ayat yang kelima. Kita baca. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Kemudian ayat 6 berkata, dia panggil Yesus apa? Coba perhatikan baik-baik kata ini. Dia panggil Yesus, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yang pertama dia memohon. Kedua, memohon itu dia tidak panggil nama Yesus. Dia panggil Tuan. Apa yang kita bisa ambil? Pada saat itu orang Yahudi dijajah sama orang Romawi. Ngapain penjajah punya jabatan dia mesti datang kepada Yesus? Kenapa kek enggak panggil perwira apa prajuritnya, panggil Yesus datang ke sini. Saya jamin Yesus datang. Kenapa? Pada saat itu Yesus dijajah. Dulu waktu kita dijajah Belanda, disuruh apa saja bangsa Indonesia mau. Kenapa? Dibawa tekanan. Tapi perwira yang punya pangkat, punya kedudukan, dia punya masalah, dia tidak datang, dia tidak wakilkan. Berapa banyak hidup kita ketika kita mau punya masalah, ya, apalagi kita datang memohon, mau berdoa. Berapa banyak kita wakilkan, biasanya pria. Kalau istrinya sudah mau pergi doa, dia bilang, saya titip ya. Enggak ada titip-titip, masuk surga enggak ada yang rombongan, sendiri-sendiri. Enggak ada yang rombongan. Ini terjadi. Tapi kita mau lihat, perwira ini dia memohon. Ya. Memohon artinya konteks di dalam kehidupan kita, apa sangkut pautnya. Kita memperlihatkan kata memohon bisa kita artikan seberapa dia datang kepada Tuhan dan berdoa. Tuhan, aku punya hamba ini sakit. Ya. Orang yang berdoa adalah orang yang rendah hati. Karena di dalam sikap doa pasti ada perkataan kita ini butuh Tuhan. Tuhan tolong aku, Tuhan berkati aku, kita butuh Tuhan. Tapi banyak orang ya, kalau hidupnya seperti perwira ini, hidupnya sudah enak ya. Banyak di anak muda yang saya layani, mereka kesaksian. Waktu mereka belum ada kerjaan, waduh, dia pujian penyembahan, dia angkat tangannya, dia nyanyi sampai keluar air mata. Dia gembira, sungguh indah kau Tuhan. Apa yang terjadi ketika dia mulai kerja? Hidupnya mulai enak, dia mulai lupa Tuhan, dan dia mulai jatuh dari dosa ke dosa. Dan ini terjadi di dalam kehidupan anak muda. Waktu dia belum kerja, dia cari Tuhan. Dia sudah kerja, dia mulai jatuh. Kenapa? 90% orang jatuh karena dia punya materi berlebihan di dalam hidupnya. 90% orang jatuh karena dia mencintai mamon. Itu yang terjadi. Tuhan mau ingatkan kita, perwira ini kaya, punya jabatan, bisa perintah Yesus pada saat itu untuk datang. Dia enggak. Dia datang, dia berlutut di kaki Tuhan. Dia bilang, walaupun aku kaya Tuhan, aku perlu Engkau. Aku tahu jalan keluar dari kelumpuhan hambaku hanya Engkau. Berapa banyak ketika kita mengalami masalah, kita berlutut, kita berkata, Tuhan, Engkau yang mampu selesaikan masalahku. Kalau dulu hidup saya sombong, apalagi bisnis. Kalau teman saya datang bicara Tuhan, jangan bicara Tuhan kalau bisnis. Bisnis. Hancur saya bilang. Hari ini saya banyak berdoa. Semua bisnis saya tanya Tuhan. Tadi sama cece saya cerita. Saya bilang ada kerjaan, tapi saya enggak ada damai sejahtera selama 2 bulan. Saya bilang, cece, saya doanya gimana? Saya bilang, Tuhan, walaupun ini mendatangkan berkat, kalau tidak ada damai sejahtera di dalam keluarga saya, Tuhan tolong ambil. Kita harus berani. Kita harus peka berdoa kepada Tuhan. Dan percaya ketika kita berdoa, Tuhan memberikan kepekaan. Ketika kita berdoa, percaya. Gak usah bicara banyak-banyak. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, semuanya akan baik di dalam kehidupan ini. Kemudian yang kedua, dia panggil Tuhan. Apa makna kata Tuhan? Dalam bahasa aslinya dikatakan kurios. Dia sedang berkata kepada Yesus, Engkau adalah kurios, Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Tuhan. Dia sedang berbicara, Engkau penguasa hidupku. Apapun yang Engkau putuskan, aku tetap taat kepada Engkau. Itu pengertian kata kurios. Tapi berapa banyak di dalam hidup ini, orang cuma jadikan Yesus sebagai juru selamat. Betul, enggak salah. Tapi Tuhan mau tidak cukup juru selamat. Tuhan mau jadikan dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Kalau juru selamat, kita ada perlu. Juru masak, tukang masak. Juru kunci, tukang pegang kunci. Kita jadikan Yesus sebagai tukang. Yesus bukan tukang. Dia Tuhan dan juru selamat hidup pribadi kita. Kalau kita jadikan dia Tuhan, berarti dia adalah center di dalam hidup kita. Dia adalah penguasa di dalam hidup kita. Dan ini yang dibutuhkan. Kita mau jadikan Tuhan sebagai dia penguasa. Jangan kita yang berkuasa. Tidak seperti itu. Jadi kita lihat ada satu kerendahan hati yang sangat luar biasa. Ya. Dia katakan, saya tidak pantas. Dia katakan, saya tidak pantas Tuhan. Tuhan tidak pantas datang ke rumah saya, satu bentuk kerendahan hati. Karena dia sadar, orang Romawi tidak bergaul dengan orang Yahudi. Karena orang Romawi itu najis. Orang Romawi ini walaupun penjajah, dia bilang, saya tidak pantas Tuhan. Dan ini yang dipakai di dalam liturgi gereja Katolik. Tahukah saudara, ketika Romo mengangkat roti dan anggur dan berkata, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Kita jawab apa? Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Dari mana perkataan itu diambil? Saya baca berbagai macam buku Katolik. Perkataan itu diambil dari perkataan profetis dari perwira ini. Luar biasa. Dan berapa banyak orang yang disembuhkan di dalam doa ini. Ada yang pernah merasakan jamahan Tuhan ketika dia berdoa sungguh-sungguh? Dia katakan, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan. Ada yang pernah rasakan? Puji Tuhan. Di setiap PD saya tanyakan, semua orang pernah mengalami jamahan. Kenapa? Karena kita punya iman. Kita punya satu kekuatan itu. Saya dulu lakukan itu 2 tahun tidak terjadi apa-apa. Saya dulu minta Tuhan, saya dulu punya penyakit. Kalau duduk bersila seperti itu saya enggak bisa napas. Jadi waktu saya overdosis narkoba kemudian sudah dipulihkan ada sisa-sisa yang ditinggalkan. Saya rindu, saya bilang Tuhan saya rindu Engkau sembuhkan. Saya ikuti satu retret di Tumpang. Saya diajari sama Romo Yohanes, saya kebetulan orang KTM juga. Engkau harus percaya dengan iman, dengan perkataan itu. Saya jalankan 2 tahun, saya berdoa. Saya bilang, Tuhan begitu banyak kesaksian orang diubahkan, dipulihkan, kenapa saya enggak? Saya komplain Tuhan, saya doa. Tuhan bilang begini, kamu salah berdoa. Saya bilang, salah berdoa gimana Tuhan, saya sudah sungguh-sungguh. Air mataku ya enggak sedikit yang keluar Tuhan. Tuhan bilang enggak. Doamu itu doa yang egois. Tuhan ingatkan ada impresi yang kuat. Tuhan bilang doamu selama ini cuma engkau doakan dirimu sendiri. Engkau doakan cuma anakmu sendiri. Banyak orang yang datang kepadamu sering berkata, Hen tolong doakan saya ya, dan engkau tidak pernah doakan. Padahal mulutmu berkata, iya saya doakan. Saya sadar bahwa sebenarnya hidup doa yang Tuhan mau bukan cuma kita doakan diri kita. Kita doakan orang lain. Saya diingatkan itu selama bertahun-tahun. Ya, saya punya bapak rohani, saya anggap begitu, Dr. Kusnadi, dia kanker, sekarang sudah almarhum. Sebelum dia meninggal 2 tahun saya berdoa. Saya bilang, ya Tuhan, Tuhan tidak pantas datang pada saya. Tetapi bersabdalah saja maka Dr. Kusnadi akan sembuh. Saya sudah tidak pernah mendoakan diri saya. Dan apa yang terjadi, kita enggak usah minta. Ketika kita mau terbeban mengasihi orang lain, Tuhan akan berikan sesuatu yang baik. Tuhan bilang begini, apa yang tidak pernah engkau dengar di telingamu, tidak pernah timbul dari dalam hatimu, yang tidak pernah engkau lihat dengan matamu, Tuhan akan sediakan ketika engkau mengasihi dia. Itu yang Tuhan katakan. Saya lakukan. Saya sekarang enggak berani. Saya dapat SMS, tolong dukung doa teman kita di rumah sakit. Sesibuk apapun saya duduk walaupun 1 menit, saya berdoa. Karena saya tahu orang butuh doa dari kita juga. Doa itu jangan egois. Kenapa saya katakan doa yang egois itu dosa? Yakobus 3 ayat 16 itu dasarnya. Yakobus 3 ayat 16 berkata, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, garis bawahi mementingkan diri sendiri. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada segala macam perbuatan jahat. Berarti egois itu adalah jahat di mata Tuhan. Tuhan tidak mau orang egois. Tuhan mau kita berbagi dengan sesama kita. Kita mau sungguh-sungguh. Saya juga bukan orang yang lebih suci dari saudara, tidak. Tapi saya mau belajar apa yang dikatakan firman, saya mau hidupi. Mungkin banyak sisi lain di dalam hidup saya, di dalam firman saya tidak hidupi. Tapi kalau saya tidak hidupi, saya tidak akan khotbahkan. Kalau saya khotbahkan, saya hidupi. Saya enggak mau hidup di depan menjadi orang yang munafik. Saya belajar hidupi. Tuhan bilang hidupi dulu baru khotbahkan. Kalau kau tidak hidupi, jangan. Misalnya, kalau saya disuruh khotbah, mendengarkan istri. Saya enggak berani. Apakah saya tidak mendengar? Saya mendengar. Tapi saya ukur diri saya kurang sabar. Ya, padahal pria sejati diajar mendengar. Wah, ini saya buka rahasia. Pembicaranya ya ternyata masih belajar. Iya, kita manusia sama, enggak ada bedanya. Kadang kita pulang istri ngomel terus. Mulai keluar sifat aslinya. Kita ini laki-laki kadang punya sifat asli. Kamu kok cerewet amat sih? Padahal istri saya waktu bawa sesi dia ngomong, perempuan itu ya sudah kasih per di lehermu. Kalau dia ngomong begini terus, ya icikong, leancikong, sancikong sudah miber, ya. Tapi kadang-kala saya lupa dan saya tidak mau lakukan itu. Saya bilang saya belum mau khotbah soal mendengarkan istri. Saya belajar terus. Bahkan saya bilang istri saya kalau saya kurang sabar tolong ingatkan ya. Saya mau berubah. Begitu saya bilangin deh. Terus dia bilang, kamu kan pria sejati. Dibilangin gitu aja langsung malu saya. Dan mulai kita mau berubah. Amin. Baik, kita lihat poin yang ketiga. Ini sudah terlalu malam. K yang ketiga. Jadi yang pertama dia punya kasih teladannya. Yang kedua dia punya kerendahan hati. Yang ketiga dia punya keyakinan. Sangat luar biasa. Ya. Yang ketiga dia punya keyakinan. Kita lihat ayatnya. Dikatakan di sini, kita ulangi ayat yang ke-8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Biasanya kalau kita baca di Perjanjian Baru, orang yang mau disembuhkan biasanya dibawa kepada Yesus. Betul enggak? Tapi ini orang yang membuat Yesus, dia katakan, aku tidak pernah melihat orang yang punya iman seperti engkau di antara bangsaku. Kenapa? Dia tidak usah bawa hambanya, dia begitu yakin. Dia begitu yakin bahwa Yesus mampu menyembuhkan. Dan ini yang dibutuhkan. Kemudian apa sih definisinya keyakinan? Apa definisinya iman? Kalau kita buka Kamus Bahasa Indonesia, iman itu adalah kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Tapi apa definisi Alkitab mengenai iman? Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tuhan mau, jangan melihat dulu kemudian percaya, itu bukan iman, itu mamat. Sungguhan, karena Yesus mencela buktinya ketika Yesus sudah bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-murid. Pada saat itu ada 10 murid. Yudas sudah meninggal. Dia menampakkan kepada 10 murid dan Thomas enggak ada. Ini di Yohanes 21. Ya. Thomas enggak ada. Kemudian pada saat itu Yesus mengunjungi 10 murid. Mereka bercakap-cakap dan Yesus meninggalkan murid itu. Pada saat Yesus sudah pergi, Thomas datang. Kemudian murid yang 10 berkata, Mas, kami melihat guru. Ya, ini bahasa saya ya supaya dimengerti. Dia bilang, Mas, kami melihat guru. Thomas bilang apa? Sekali-sekali aku tidak percaya sebelum aku melihat bekas paku di tangannya dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya. 8 hari kemudian Yesus menampakkan diri kepada semua murid-murid. Dia begitu kecewa dengan Thomas. Dia berkata, Mas, kamu kesini. Ya, baca, ya begitulah bahasa saya. Ya, tapi intinya seperti itu. Mas, kamu kesini. Coba lihat bekas paku di tanganku. Dan kesinikan tanganmu, engkau cucukkan ke dalam lambungku. Yesus begitu sedih, dia berkata, dan sekali-sekali jangan engkau tidak percaya lagi. Ayat selanjutnya berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Sudahkah kita alami di dalam hidup kita? Memang kadangkala ketika kita berdoa, kadangkala doa kita enggak dijawab, betul. Saya ketika pertama ikut Yesus, Ya, 6 bulan kemudian mungkin teman ada yang sudah pernah dengar cerita saya. 6 bulan kemudian saya bangkrut, ditipu habis. Saya kecewa sama Tuhan. Saya bilang kalau selama ini saya sudah beriman, saya sudah anggap Engkau juru selamat dan Tuhan di dalam hidupku, kenapa ini harus terjadi? Kenapa dulu waktu saya hidup di nightclub, hidup di dunia malam, saya tiap hari mabuk, saya tidak pernah ngalami ini. Saya komplain Tuhan. Saya tinggalkan gereja. 6 bulan saya enggak gereja, mabuk lagi. Tiap hari. Tuhan ingatkan. Sebegitukah imanmu terhadap aku? Maukah engkau percaya kepada aku? Renungkan hidupmu. Selama engkau lahir sampai engkau hari ini bersungut-sungut kepada aku. Coba hitung kebaikan yang sudah aku berikan. Aduh, di joglo rumah saya nangis. Saya ingat ketika saya dikatakan dokter sudah enggak mungkin bisa selamat. Hidup pun tanpa pengharapan. Saya ingat Tuhan, engkau pernah selamatkan jiwaku. Kenapa cuma harta dunia aku harus tidak percaya engkau? Saya bilang sama Tuhan. Ketika Tuhan berkata begitu, saya bilang, Tuhan, aku mau kembali. Aku mau ke gereja. Aku tetap mau di dalam komunitas. Apapun yang terjadi dengan hidupku, aku selalu memegang satu ayat, Roma 8:28. Ini ayat saya ketika saya susah. Ketika saya mengalami masalah, jangan berpikir ikut Yesus tidak ada masalah, tidak. Bahkan Yesus bilang, kalau engkau mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu dan ikut aku. Artinya apa? Ada satu pengorbanan. Ada sesuatu yang terjadi dengan hidupmu ketika engkau percaya Yesus. Dan di dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5. Ini kalau enggak salah di BBM-nya Pak Ardi ditulis. Wih, saya diingatkan. Paulus bilang begini, hendaknya kita bermegah di dalam kesengsaraan. Karena kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan karena kasih Allah sudah dicurahkan. Apa maksud kasih Allah? Tuhan tidak mungkin memberikan kita satu ujian yang melebihi kekuatanmu. Tuhan sudah taruh kasih itu. Tuhan sudah taruh kemampuan itu di dalam hidupmu. Saya bilang luar biasa. Saya kembali kepada Tuhan. Dan saya percaya. Saya percaya bahwa di dalam setiap kejadian saya, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Banyak. Bayangin dalam 3 bulan, anak saya tabrakan 4 kali. Terakhir nabrak, ditabrak orang. Anak itu kakinya putus. Saya pulang pelayanan. Saya mulai bilang, Tuhan, mungkin ada sesuatu yang salah dengan hidup saya, Tuhan. Saya sudah enggak salahkan Tuhan. Tapi tolong Tuhan, saya enggak ngerti peristiwa ini semua. Ya. Kemudian pada saat itu di rumah sakit, ya. Anak itu enggak bawa SIM, enggak ada STNK, masih anak-anak. Ya. Istri saya mulai ngomong, kan anak kita enggak salah. Memang enggak salah, betul. Terus saya tanya, di mana orang tuamu? Dia bilang, saya enggak punya orang tua. Bapakmu? Enggak ada. Ibumu? Sudah meninggal. Enggak ada bapakmu itu ya apa? Kok bahasa Jawa lagi? Dia bilang, sudah meninggal. Kemudian Tuhan ingatkan, salah enggak salah, engkau bicara kasih, praktekkan kasih itu. Memang kelihatannya kadangkala berat, harus bayar biaya operasi 30 juta, uang kita enggak salah. Tapi Tuhan ingatkan, saya dekati istri saya, sayang istri saya enggak ada. Saya bilang, Ma, relakan. Inilah, ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan kami kasih karunia untuk mengasihi. Kadangkala Tuhan kasih satu masalah. Kadangkala kita berdoa, Tuhan beri aku kesabaran. Bagaimana engkau bisa sabar kalau tidak ada orang yang menceno, tidak ada orang yang pakai seno-seno orang bilang, orang Makassar. Ya. Betul enggak? Bagaimana iman kita? Ya. Kalau orang itu tidak menjengkelkan kita, bagaimana kita bisa kuat? Enggak mungkin. Iman itu bisa bertumbuh ketika masalah itu ada. Bagaimana iman bisa bertumbuh kalau tidak pernah punya masalah? Enggak mungkin. Kita enggak ada pertahanan. renungkan Roma 5 ayat 3-5. Saya tertarik dengan ayat itu. Kemudian kita melihat iman itu, kadang orang bertanya, saya ke gereja sudah bertahun-tahun, ikut Yesus sampai rambutku sudah putih, saya rasa biasa-biasa, begitu-begitu saja hidup saya. Pertanyaannya, bagaimana imanmu bisa bertumbuh? Salah satu yang mempengaruhi hidup saya radikal ikut Yesus adalah Roma 10 ayat 17. Paulus mengatakan, iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Saya bisa radikal hidup, saya bisa bertahan hidup karena kasih karunia. Tapi Tuhan mau, dia bilang, kalau engkau mengasihi aku, jangan segenap kekuatanmu tok. Jangan segenap apamu tok. Tapi Tuhan minta segenap akal budimu. Banyak orang tidak pernah baca firman. Dia bilang, Tuhan aku rindu bisa bicara, aku rindu bisa membagikan kasihmu. Dia tidak pernah baca. Rindu tok. Dia doa, Roh Kudus tolong bicara sama saya ketika nanti saya naik mimbar, engkau ingatkan. Betul. Doa itu betul. Saya alami. Tapi kalau tidak pernah baca minta Roh Kudus, Tuhan bilang engkau mencobai saya. Dan hukumnya luar biasa loh. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 7 dikatakan orang yang mencobai Tuhan dipagut ular. Mencobai Tuhan dipagut ular loh. Ya. Tapi kita mau di dalam hidup ini, kita mau tetap punya iman yang kokoh. Amin. Kita mau apapun yang terjadi. Ya. Sebagai penutup, saya punya teman satu ketika datang kepada saya. Oh iya, dia begitu senang. Dia bilang, "Hen, puji Tuhan." Ya. Dia bilang, "Mobil saya laku." Ya. Dia jual mobil, mobil karnival, harga 60 dijual 80. Waduh, cuan gede. Jaya sawalakna. Luar biasa. Sanna jaina. Masih bisa saya bahasa Makassar. Kemudian dia bilang, Tuhan itu baik. Saya bilang, memang itu Tuhan baik. Dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan baik. Saya bilang, kenapa kamu bilang Tuhan baik? Dia bilang, aku dapat cuan-cuanan 20 juta. Satu unit, dua unit, 40 juta. Wih, menggiurkan. Orang jual mobil 100 juta, mau cari 5 juta kadangkala sulit. Mobil 60 dapat 20 juta, dia bilang Tuhan baik, ya masuk akal. Tapi apa yang terjadi? Dia bilang, Hen, tapi mobil ini hari Senin harus tiba di Samarinda. Kemudian dia mulai antri hari Sabtu itu. Kan perjalanan ke Samarinda dari Surabaya cuma 22 jam. Antri hari Sabtu. Hari Sabtu mobil itu mau naik ke ferry. Entah mengapa pada antrian yang terakhir mobil itu enggak naik. Enggak naik. Sawalakna 40 juta lanyak ya. Hilang, terbang, ya. Dia begitu marah, dia bersungut-sungut dan datang. Hen, Tuhan itu kalau nolong setengah-setengah. Saya bilang, hey, Tuhan tidak pernah tolong setengah-setengah. Engkau percaya di balik semua peristiwa, Tuhan pasti punya sesuatu maksud yang baik. Dia tetap enggak mau percaya. Kemudian dia pulang, marah-marah. Jam 12 malam dia telepon saya. Nangis. Dia bilang, aku sudah berdosa terhadap Tuhan. Aku menganggap rancangannya adalah rancangan kecelakaan. Ternyata tidak betul, Hen. Kenapa kamu bilang betul? Kamu coba buka TV. Mobil itu terbakar dan tenggelam. Kadangkala doa kita enggak dijawab. Tuhan punya maksud. Kadangkala Tuhan tidak jawab. Kalau seandainya dijawab, mobil itu naik dua-dua. Belum dibayar, baru DP 5 juta. Hartanya cuma itu. Apa tidak mati jangan si kayu. Pasti seperti itu. Tapi kita melihat bagaimana hal itu terjadi. Saya sendiri ngalami ketika saya bangkrut tahun 2005. Saya doa, Tuhan, kenapa begitu lama Tuhan? Lututku sampai ngapalan 4 tahun. Kok enggak pulih-pulih? Ketika dipulihkan tahun 2009, Tuhan mulai pulihkan keadaan saya. saya ada 4 tahun harus bergumul dan harus tetap setia sama Tuhan. Saya tanya Tuhan, sungguh saya tanya, Tuhan tolong jawab aku Tuhan. Biar aku khotbah, aku bisa bagi bagaimana doa yang tidak dijawab. Tuhan bilang begini, kamu tahu kenapa kamu tidak saya berkati. Seandainya engkau bangkrut, 1 tahun saya berkati, hari ini engkau sudah di diskotik kembali. Hari ini kalau aku berkati engkau, engkau pasti punya istri 1 lagi. Itu impresi yang kuat. Tuhan bilang apa? Engkau belum kuat nak pegang duit sebanyak itu. Engkau belum kuat nak. Kita orang tua saja kalau anak-anak minta pisau umur 2 tahun apa kita kasih? Apalagi Bapak kita di surga. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan cuma minta percaya dia. Ada waktu Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik buat hidupmu. Amin. Baik, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa buat firman yang sudah kita dengarkan. Kuralama sikyara lama-lama. Oh, kuralama sikyara lama. Bapa kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah sesuatu yang boleh mengubahkan hidup kami. Biarlah hari ini Tuhan kami juga mau bertumbuh di dalam iman kami. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi dasar dan pedoman bagaimana hidup keluarga kami. Firman-Mu berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Tuhan biarlah oleh kasih karunia-Mu, Engkau beri kami kerinduan untuk membaca firman-Mu, merenungkannya di dalam hidup kami, dan melakukannya kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, buat setiap pengajaran yang Tuhan sendiri boleh berikan kepada setiap kami. Kami rindu menjadi teladan di dalam hidup kami. Kami mau punya kasih. Kadangkala di dalam hidup kami Tuhan, kami begitu mengasihi Tuhan. Kami di luar begitu hebat mengasihi Tuhan. Tetapi kadangkala kami tidak mampu mengasihi orang tua kami. Kadangkala ketika kami mulai sibuk bekerja Tuhan, kami mulai lupa menjenguk mereka. Ketika kami mulai menikah Tuhan, kami mulai jarang berkomunikasi dengan mereka. Tuhan Engkau ingatkan, kami boleh mengasihi orang yang terdekat. Kalau hari ini di dalam hidup kami, kami begitu banyak berbuat kasih di luar. Tuhan ketika Engkau ingatkan, apakah kami sudah mengasihi istri kami? Apakah kami sudah mengasihi suami kami? Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah Engkau juga boleh berikan kami kerendahan hati sebagai dasar dari kehidupan Kristiani kami. Terima kasih Tuhan. Engkau jamah setiap kami. Engkau boleh sentuh setiap kami. Kalau ada sesuatu yang kami alami di dalam hidup ini, mungkin kesulitan ekonomi, mungkin masalah suami istri, mungkin hubungan dengan anak-anak kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami punya iman bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kami percaya Engkau baik Tuhan. Kami Engkau percaya bukan hanya baik, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih. Biarlah kebaikan-Mu boleh kami renungkan, sehingga ketika kami mengalami masalah, kami boleh melihat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bunda Maria kiranya Engkau mendoakan setiap kami. Terima kasih kalau selama ini kami percaya di dalam setiap doa Engkau ada. Engkau turut berdoa bersama kami untuk keselamatan anak-anak-Mu. Terima kasih Bunda, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Hendrik ya. Terima kasih firman-Nya yang begitu indah. telah meneguhkan hati kita, telah menyadarkan hati kita. Jangan cuma mengeluarkan kasih di mulut, kita harus bertindak, action. Saatnya kita mau praktekkan kasih itu melalui persembahan kita. Berikanlah dengan penuh sukacita, dengan kerelaan, agar bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita mau beri persembahan kita. Persembahkan kepadamu, sungguh besar kau Tuhanku, bertata di hidupku, kasih setia. Ucap syukur Bapa, di mana Engkau memberikan kami kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagimu. Terima kasih Bapa, di mana Engkau mengajarkan kami untuk lebih memperhatikan sesama kami dalam wujud persembahan kami. Semoga persembahan ini Engkau dapat terima dalam tanganmu Tuhan dan boleh menyenangkan hatimu. Dan biarlah Bapa, agar persembahan ini juga bisa dipakai untuk menyebarluaskan kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Mari kita satukan doa kita ke dalam doa yang diajarkan Yesus kepada kita sendiri. Mari kita bergandengan tangan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mungkin ada pengumuman. Ya, silakan duduk. Shalom. Pertama-tama terima kasih buat pelayanan buat Pak Hendrik. Hanya berhubungan lewat BB, puji Tuhan bisa datang. Baik, pengumuman pertama. doa malam minggu depan seperti biasa jam 8 karena berhubung ada jalan salib. Jam 8 di tempat yang sama, jam 8 di tempat yang sama, pembicaranya dari Jakarta, Pak Kunardi, Pakis Kunardi. Oke. Baik. Itu pengumuman pertama. Pengumuman kedua, hari Senin tanggal 21 Maret jam 7 malam di Paroki Katedral ada PD gabungan dengan tema kesejatian hidup dalam perwujudan diri. Pembicaranya Bapak Uskup Likuada, John Likuada. Diharapkan kedatangan kita semua di katedral untuk bisa mendukung di sana karena Bapak Uskup sendiri yang memimpin membawa firman di sana. Pengumuman berikutnya, bagi yang memesan buku Bo Sanchez, tolong ambil di belakang nanti habis PD. Dan yang ingin memesan, mungkin masih ada yang belum dapat atau mau beli cuman stoknya sudah habis, bisa pesan ke saya. Nanti minggu depan barangnya sudah ada. Bisa diambil di doa malam berikutnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya mengundang Ibu Tutu untuk tutup dalam doa malam ini. Ibu Tuti. Mari kita bersatu hati dalam doa. Allah Bapa yang dalam surga, sungguh kami bersyukur Bapa atas penyelenggaraan ilahimu pada malam hari ini, di mana kami kau izinkan, kau beri kami kesempatan untuk boleh memuji dan menyembahmu bersekutu bersama. Bapa, terima kasih juga untuk hadiratmu, dan terima kasih juga untuk sabdamu yang telah disampaikan oleh hambamu, Pak Hendrik. Berkati Pak Hendrik, berkati pelayanannya Bapa. Biarlah melalui pewartaan firman-Nya semakin banyak orang belum mengenal Engkau dan mengalami kasih-Mu. Bapa, kami juga mau berdoa untuk seluruh anak-anakmu yang telah melayani Engkau pada malam hari ini, mulai dari WL, singer, dan pemusik, serta pemegang laptop. Bapa, biarlah Engkau senantiasa memberikan mereka kerendahan hati, kerelaan untuk melayani Engkau, dan biarlah dari hari lepas hari Bapa, mereka boleh semakin indah di hadapan-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau senantiasa menyertai kami. Biarlah malaikat-Mu dari surga mengiringi perjalanan kami, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing tanpa kekurangan satu apapun. Dan biarlah damai dan sukacita-Mu senantiasa boleh tinggal di dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa. Doa yang kami panjatkan melalui Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita tutup persekutuan doa malam ini dengan satu pujian. Kita mau katakan, tiada lelah untuk melayani Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan. Selamat malam, Tuhan berkati, sampai jumpa di hari Jumat belakang. Amin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Eki. Happy birthday to you, happy birthday. Silakan.